saja terjadi pada zaman begini. Banyak orang mencari untuk menang sendiri, sikut kanan dan kiri, yang lain tak peduli. Oh, bisa saja terjadi pada zaman begini. Sikut kanan dan kiri.